Oke, kita mainkan saya yang lagu jenis Bojo Galang, terus boleh ditinggal rapi sih nyanyi ku duedo tulisan ini. Kok maya ya semua nogo ya. Oke, saya ingin bermain bersama. Romansa. Yes. Lagunya buat Galber semuanya ya. Wis nasibe kutu koyo ngene, duwe bojo kora tau ngaperake, seneng mureng omong gane sengah, kutu tak terima bojo kumpancen kalah. Jangan. sing galak yo wes sing ngomong manis gawe aku susah nanging aku akan bisa katong jangan lupa sing Bowo dari Benteng Portugis dan juga Vita di hotel. Selamat siang, thank you banget sudah ada di sini.